الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. تلنجدون كجيان أنه الواضح سبتو فداريني إن شاء الله. كتابا من بجاركان نبدان جزم الفعل المضارع. Jazm al-fi'il al-mudhari'. Dimulai dari misal-misalnya ada 9 ini. Yang pertama, lam yahfaz Muhammadun darsah. Kedua, lam yanqati' nuzulul matar. Tiga, lam yaqbid ahadun 'ala al-lis. Keempat, la ta'kul wa anta sya'ban. Bukan. La ta'kul wa anta syaba'an. Lima, la tuksir min ad-dhuhik. Keenam, la tusri' fi as-sayr. Tujuh, in taftah nawafidh al-hujrati yatajaddad hawa'uha. Kedelapan, in tajlis fi majra al-hawa'i tamrud. Sembilan, in yusafir akhuka tusafir ma'a. Di sini pelajarannya jazm al-fi'il al-mudhari'. Nah, ulangi contoh-contohnya nanti baca dengan benar. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Lam yanqati' nuzul al-matar. Lam yaqbid ahadun 'ala al-lis. La ta'kul wa anta syaba'an. La tukthir min ad-dhahik. La tusri' fi as-sayr. In taftah nawafidh al-hujra yatajaddad hawa'uha. In tajlis fi majra al-hawa'i tamra. In yusafir akhuka tusafir ma'ah. Gitu ya. Baik, sekarang kariru ma'i. Istami'u wa raddidu. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Lam yanqati' nuzulul matar. Lam yanqati' nuzulul matar. لم يقبض أحد على اللص. لم يقبض أحد على اللص. لا تأكل وأنت شبعان. لا تأكل وأنت شبعان. لا تكثر من الضحك. لا تكثر من الضحك. لا تسرع في السير. لا تسرع في السير. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. إن تجلس في مجرى الهواء تمرض. إن تجلس في مجرى الهواء تمرض. إن يسافر أخوك تسافر معه. إن يسافر أخوك تسافر معه. قم 5 menit sampai 10 menit antum berdiri. Bawa pegang kitabnya. Terlambat. Oke, kita mulai dari pertama lam yahfaz Muhammad. Sekarang kita akan mempelajari jazm al-fi'il al-mudhari'. Jazm al-fi'il al-mudhari' itu yang menjazmkan fi'il mudhari'. Fi'il madhi enggak bisa dijazmkan dengan adat, dengan alat, tapi fi'il mudhari' bisa dijazmkan dengan beberapa alat atau beberapa kondisi. Tapi di sini lam yahfaz Muhammadun darsa. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Sekarang ada lam. Lam ada tu jazmi mabniun 'ala sukun. Dan dia menjazmkan fi'il mudhari' amalannya. Yahfaz fi'il mudhari' majzumun bilam. Begitu. Harfnya seperti itu. Fi'il mudhari' majzumun bilam. Dengan adanya lam sebelumnya. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Jadi yahfaz itu tetap fi'il mudhari'. Dan begitu juga nanti ketika ada fi'il nahi. Kita juga katakan fi'il nahi ya majzum. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Muhammad di sini adalah fa'il. Muhammad di sini adalah fa'il dari yahfaz. Berarti kalau misalnya yahfaz di sini fi'il mudhari' marfu majzumun bilam. Oke, selesai gitu kan. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya Muhammad. Jadi fa'ilnya bukan dhamir mustatir, bukan gitu, tapi Muhammad sudah ada fa'ilnya tertulis. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil dhamma. Berdiri ya Iman, berdiri. Udah terlambat gangguin orang lagi pakai tangan, ha? Ini lebih mau dibanting mana lagi? Berdiri antum, berdiri. Pas bukanya. Hah? Buka, buka. Tapi tetap berdiri bukanya. Muhammadun darsah. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil dhamma. Darsah itu dars marfu'un bih mansub bahwa mudhaf, kan? Nah, hu di sini dhamir ya mudhaf ilai dhamir barizun mabnina 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilai. Lam yahfaz Muhammadun darsah. Eh? Yang darsah tolong dihilang, diulang ya Rabb. Dars darsah. Dars. Maf'ulun bih mansubun. Iya, maf'ulun bih mansub. Wa huwa mudhaf. Atau melengkapnya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, itu melengkapnya. Maf'ulun bihi mansub lagi tadi. Maf'ulun bihi mansub. Dah. Mansubun wa huwa mudhaf. Nah, kemudian kalau misalnya kok pakai bahasa Indonesia tuh? Pakai bahasa Arab. Nanti. Oh ya wes. Darsa hu mudhaf ilaih. Kemudian yang kedua lam yanqati' nuzulul matar. Lam yanqati' nuzulul matar. Lam yanqati' belum terputus. Lam itu artinya belum. Jadi lam itu harf qalb juga namanya, yaitu ada huruf yang membalikan tentang keadaan sebelumnya ini. Di sini kan yahfaz, yanqati', yaqbit itu semua adalah fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang atau masa yang akan datang, ya kan? Nah, itu ketika ditemukan dengan lam, maka itu menunjukkan sesuatu yang lampau karena belum ada menunjukkan itu. Seperti lam yahfaz, Muhammad belum menghafal pelajarannya. Berarti kan menunjukkan apa namanya, menceritakan tentang hal yang lampau, sampai sekarang belum terjadi. Begitu juga lam yanqati' nuzulul matar. Belum turunnya motor, belum berhenti turunnya apa nih, hujan belum berhenti. Lam yang kote belum terputus. Mas, tadi kalau lam yang lam yafat kan katanya lampau, bukannya lampau itu telah terjadi? Iya, maksudnya telah terjadi, telah terjadi kebeluman terjadinya gitu ya kan. Iya, lampau nggak mesti telah terjadi, lampau ya belum terjadi bisa, ya kan? Belum, selama belum belum terjadi berarti kan menunjukkan apa? Dahulu dia belum mengerjakan. Iya, lam yahfaz. Iya, belum. Ketika kita katakan belum, itu berarti kan menunjukkan lampau, ya. Tiba-tiba misal tidak akan terjadi, itu apa? Kedepannya. Menafikan ini tidak akan terjadi. Menafikan keterjadiannya. Kalau ini lam yahfaz menafikan keterjadiannya di masa lampau. Karena belum artinya. Lamian kote yang nuzul matar. Kemudian nuzul di sini fi'il apa? Fa'il atau isim? Isim kan? Isim. Isim. Nuzul di sini nama orang atau bukan? Atau nama ustaz, bukan? Bukan. Di sini nuzul di sini adalah fa'il atau maf'ul? Ayo, come on. Masal enggak tahu fa'il itu marfu', maf'ul itu mansub. Ayo. Fa'il. Fa'il. Fa'il. Fa'il. Nuzul itu fa'il. Kemudian dia mudhaf, bukan? مضاف لا تيدون وجه ترس نزول فاعل مرفوع بالضمه وهو مضاف كمان kemudian المطر مضاف مضاف اليه مجرور بالكسره جلاس يا kemudian yang ketiga لم يقبض احد على اللص لم يقبض احد على اللص ده انتم boleh duduk antum sebentar لم يقبض ahadun 'alal lis. Lam tadi udah, kemudian yaqbid sudah paham, ahadun fa'ilun marfu'un bidhamma. Kemudian 'alal lis. 'Ala harfu jarri mabni 'ala sukun, al-lis ismun majrur. Sudah selesai kan? Nah, ini tiga ini perhatikan. Lam yahfaz Muhammadun darsa. Beda frame-nya sedikit sama 2 dan 3. Poin yang pertama itu fi'il, ini berarti jumlah fi'liyah bukan? Iya. Jumlah fi'liyah. Ini fi'il fa'il maf'ul. Ya kan? Fa'il. Yang kedua fi'il fa'il. Udah. Kemudian yang ketiga fi'il fa'il dan jar majrur. Ya, jar majrur itu seperti keterangan lah. Paham? Di sini ada tiga-tiganya frame-nya agak berbeda. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam. La ta'kul wa anta syaba'an. La tukthir minat dhahik, la tusri' fi sayh. La ta'kul. La sini lam annahiyah yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Jadi aslinya ta'kul ini kan fi'il mudhari'. La ta'kul wa anta syaba'an. Ta'kul berarti fi'il, ya fi'il mudhari' juga, tapi dia majzum. Bilam an-nahiyah. Wa di sini wawu haliyah yang menunjukkan keadaan. Anta syaba'an wa anta syaba'an. Berarti la ta'kul ini jumlah fi'liyah. Baik. Wa anta syaba'an. Dan dalam jumlah fi'liyah itu terdapat di dalamnya fi'il dan fa'il, ya. Fi'ilnya ta'kul, fa'ilnya anta. Ya, jadi kalau misalnya fi'il amr dan fi'il nahi itu fa'ilnya itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Wa anta syaba'an. Anta ini dhamir barizun munfasilun mabniyan 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in mubtada. Kecepatan. Anta itu di sini anta dhamirun barizun, ya, dhamirun munfasil boleh atau dhamir mabniyan 'ala al-fathhi. Fadhal duduk, iman. Dhamirun mabniyan 'ala al-fathhi fi mahalli, posisinya dia dalam rafa'. Kenapa? Karena dia mubtada. Wa anta syaba'an, syaba'anu, syaba'an itu khobar marfu', khobar, jadi mubtada khobar. Berarti kalau misalnya kita gabungkan la ta'kul wa anta syaba'an itu adalah jumlah fi'liyah, ya kan? Tapi kalau misalnya kita independensikan anta syaba'an gitu, itu jumlah ismiyah, karena komposisinya mubtada dan khobar. Tapi kalau misalnya la ta'kul, misalnya la ta'kul, udah gitu aja, berarti jumlah fi'liyah. Karena komposisinya fi'il dan fa'il, itu bedanya, ingat. Kemudian la tuksir minad dhahik. Jangan terlalu banyak, jangan memperbanyak ketawa. Nah, tuksir juga fi'il mudhari' aslinya. Ya, dia majzum karena dalam an-nahiyah sebelumnya. Min harfu jarin mabniyun 'ala sukun, tapi kemudian dia ditahrik, diharokati karena apa? Karena bertemu dengan dua sukun. Karena dia bertemu dengan sukun lain. Ya, ad-dhahik ismun majrur. Udah, selesai bil kasrah. Oke, kemudian yang keenam. La tusri' fi sayr. Janganlah kamu mempercepat dalam berjalan. Asra'a yusri'u. Sudah tadi ya, romnya sama seperti tadi. La tusri' fi sayr. Sama seperti la tukthir minat ta'ik. Sama. Enggak ada bedanya ya romnya. Kemudian yang ketujuh. In taftah nawafidhal hujrati tayatajaddad hawa'uha. In tajlis fi majral hawa'i tamrod. In yusafir akhuka tusafir ma'ah. Baik, kemudian. Yang ketujuh, in taftah nawafidhul hujrati yatajaddad hawa'uha. In ada tuh syartin. Jadi yang ketujuh, lapan, sembilan itu syarat sekarang mainnya. Syarat. Syarat itu kan menggabungkan dua kalimat, ya. Yang pertama itu adalah kalimat syarat. Yang kedua adalah jawaban terhadap kalimat syarat itu. Jawaban itu respon atau reply-nya. In taftah, tadi in sudah mabni 'ala sukun. Taftah di sini. Sekarang kita punya taftah nawafidhal hujrati. Kita jadi punya asli punya dua kalimat. Taftah nawafidhal hujrati dan yatajaddad hawa'uha. Yang taftah nawafidhal hujrati itu taftah fi'il mudhari' majzumun bi'in. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت كده فاعلني انت ان تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها Nawafidhul hujrati gimana? Nawafidh itu apa? Jendela. Ya, apa i'rabnya? Jama' min nafidha. I'rabnya apa? Ismun. Ya, ismun apa? Ismun mansubun. Ya, kok ismun mansubun? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Maf'ulun bih mansubun. Wa huwa mudhaf. Sekarang al-hujrah. Hujrah apa? Ismun mudhafun ilaih. Majrurun. Majrurun. Sudah selesai. Sudah selesai. Okay, jadi ini in taftah nawafidh al-hujrah yatajadd hawa fi apa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian yatajaddad, tadi taftah itu majzum ya, itu fi'lu syartin namanya. Jadi taftah itu fi'lu syartin majzum bi'in gitu ya. Fi'lu syartin majzumun bi'in. Kemudian yatajaddad itu adalah jawabu syart atau jawabu syart, jawabu syart, jawabu syart. Jawab syarat majzumun. Ya. Jadi kita punya dua fi'il. Pertama taftah, kedua yatajaddad. Taftah itu fi'il syartin, yatajaddad itu jawab terhadap fi'il syart itu. Jadi artinya jika, ini kan in artinya jika. Jika kamu membuka jendela-jendela kamar, nah jawabannya apa? Kalau misalnya dibuka yatajaddad hawa'uha, hawa apa udara, udaranya akan terperbaharui gitu. Jadi kata jaddad itu artinya terperbaharui. Kalau jaddada yujaddidu memperbaharui, tapi kata jaddad yatajaddadu, tajaddada yatajaddadu terperbaharui. Hawa uha ada dua kalimat, ada dua kata, hawa dan dhamirha. Hawa di sini sebagai iya I know, tapi sebagai apa dia? Sebelum kita bicara mudhofnya. Maf'ulun bih antum harus ingat dong, fa'il dan maf'ul itu bedanya. Oh iya. Jangan sampai lupa, enggak ada oh iya oh iya di sini. Hawa, hawa fa'il. Kenapa dia marfu? Dia marfu'an. Dia fa'ilun marfu'un bil dhamma. Wa huwa mudhof, ya kan? Fa'il terhadap fi'il yatajaddad. Kemudian ha di sini dhamirun munfasilun munfasil dhamirun barizun mabniun 'ala sukun, mabniun 'ala sukun fi mahalli fi mahalli apa? Fi mahalli kamu di mahalli, di mahalli jarin, jarin kenapa mudhofun ilaih, mudhof ilaih. Oke, kemudian yang ke-8 sekarang antum yang i'rab. In tajlis fi majrul hawa'i tamrah. In tadi apa? Harfu syarat. Atau ada tu syarat. Ya sebutkan mabni atau apa? Ada tu syartin. Ada tu syartin. Ada tu syartin. Ada tu syartin enggak? Ikutin. Ada tu syartin. Ada tu syartin. Ya, kemudian mabniun ala sukun, alas sukun, alas sukun. Oke, selesai itu. Sekarang tajlis. Fi'lu syartin majzum. Oke. Bil bi'in, bi'in, bi'in. Kemudian fi majrul hawa'i fi harful jarin mabniun ala sukun, Okay, untuk tajlis di tajlis fi'il syartin mabni ala sukun, kemudian mabni ala sukun. Tahap fi'il syartin majzumun ya. Ana wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Wujuban taqdiruhu anta. Beda jawazan dengan wujuban itu. Jawazan juga nanti boleh, boleh disembunyikan. Wujuban harus disembunyikan. Jawazan itu kalau misalnya huwa. Iya. Kalau misalnya wujuban seperti anta, anti. Tajlisi fi majra al hawa'i. Fi harfu jar mabniun ala sukun. Kemudian majra ismun majrurun bil kasrati al muqaddarati. Oh iya. Itu ya. Itu aja. Ya, ismun majrurun bil kasrati al muqaddar. Wa huwa wa huwa mudhaf. Al hawa sekarang apa al hawa? Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Kemudian bil kasri. Bil kasri. Mudhaf ilaihi majrur. Majrur. Hah? Majrur. Tamrod. Ayo Iman. Kenapa dia majan tuh? Antum kenapa? Nah, mikirin apa? Tamrod itu apa? Ayo Iman coba. Tamrod itu apa Iman? Tamrod maf'ul. Kaif maf'ul? Enggak. Tamrod ini jawabu syart. Jawabu syart. Jawabu syart majzum. Jawabu syart majzum. Kemudian yang kesembilan. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. In ada tusyartin mabni ala sukun. Yusafir apa yusafir? Ismun jazir. Jadi al-syartin majzumun. Okay, kemudian akhuka akhu fa'ilun marfu'un bi wawi. Bil waw ya. Bil waw. Karena wa li'annahu li'annaha min asma min al asma al khamsah. Itu nanti ada aku dan lain-lain ada lagi itu. Itu pembahasannya itu ada al asma al khamsah, al afal al khamsah lagi. Wa huwa wa huwa mudhaf. Kemudian kaf di sini dhamirun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin jarrin wa huwa mudhafun ilayhi li fi mahalli jarrin sebagai mudhaf ilayhi jar fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Kemudian tusafir ma'ahu tusafir jawab syarat syarat majzum. Okey. Kemudian ma'ahu jar dan majrur baik tapi ma'a di sini harfu jarrin mabniun ala fathhi. Hu di sini mudhaf mudhaf enggak dhamir jar majrur dhamir mabniun ala ala saputra mabniun ala saputra mabniun ala ala saputri mabniun ala ayo ayo ala ayo saputra ayo mabniun ala ala dhommi fi mahalli jarrin jarrin. Okey, fi mahalli jarrin mudhaf ilaih sebagai mudhaf ilaih. Al-bahath sekarang yashtamilu kullu mithalin min al-amthilati as-sittati al-ula ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul harfain lam la wa yadullu al-harfu al-awwalu ala nafi al-fi'li fi al-zamani al-madhi wa yufidu al-harfu al-thani nafi al-mukhatabi an al-fi'l nafi nahi al-mukhatabi an al-fi'l yashtamilu kullu mithalin. Setiap misal ini mencakup ya yastami kullu mithal min al-amthilati sittati al-ula setiap misal dari misal-misal enam yang pertama mencakup ala fi'lin mudhari'in qablahu, mencakup fi'il mudhari' sebelumnya, ahadul harfain, salah satu dari dua huruf berikut, lam dan la. Ya, 1 sampai 3 itu lam, 4 sampai 6 la. Wa yadullul harful ula, wa yadullul harful awwal ala nafyil fi'li fi zamanil madi. Wa yadullul harfu, dan huruf yang pertama lam, seperti lam ya kan, ya, itu menunjukkan atas nafyil fi'li fi zamanil madi, menafikan fi'il di zaman yang lalu. Ya, wa yufidul harfu tsani nahyal mukhatabi anil fi'l, dan huruf yang kedua memberikan faedah penafian terhadap mukhatab dari perbuatan. Berdirilah kamu wahai Taufiq yang terlambat berdiri. Ha? Nahi. Yang terlambat berdiri 10 menit. Ha? Yang kedua bukannya nahi. Yang kedua adalah nahi, ya, nahi. Bukan nafi. Iya, tadi nafi. Oh, nanti bilang nafi. Apa? Nah. Yang huruf yang kedua memberikan faedah menafikan mukhatab. Mukhatab itu orang yang dituju, orang yang diajak bicara dari fi'il. Itu yang paragraf pertama. Kemudian idza ta'ammalta akhir kulli mudhari'in masbuqin bi ahadi hadzainil harfain fi hadhihi al-amthilati wa fi ghairiha wajadtahu majzuman lakinnaka idza hadzafta hadzal harfa wajadtahu marfu'a min dhalika nara anna kullam min hadzainil harfain idza dakhala 'alal mudhari'i jazama akhira. Idza ta'ammalta, jika kamu merenungkan akhir setiap mudhari' masbuqin bi ahadi hadainil harfaini, yang telah dilampaui dengan salah satu dari dua huruf ini. Antum diri, semua yang terawat diri, Taufik. 10 menit. Kalau mau lebih enggak apa-apa. Bi ahadi hadainil harfain, dengan salah satu dari dua huruf ini, fi hadhil amthilati wa fi ghairiha, di misal-misal ini dan di selainnya. Wajadtahu majzuman, you will find them majzuman, kamu akan menemukan dia, yaitu fi'il mudhari' itu, majzuman, yaitu fi'il mudhari' yang telah dilampaui oleh lam dan la. Lakinnaka, tetapi engkau, idza hadzafta, jika engkau menghapus hadzal harfa, wajadtahu marfu'a, huruf ini yaitu huruf la atau huruf lam, wajadtahu marfu'a, kamu akan menemukannya marfu'a. Marfu. Apa? Kamu akan menemukannya marfu. Maksudnya kalau misalnya lam yahfaz Muhammadun darsahu, lam dihapus menjadi yahfazu Muhammadun. Yahfazu berarti ya. Yahfazu Muhammadun darsahu. Yahfazu Muhammadun dars. Enggak tahu di mana pakai. Sejak apa? Ya, pakai ada minyak wangi, minyak wangi apa nih? Wangi ruangan. Wangi ruangan sangat ekstrim. Yahfazu darsahu, yahfazu Muhammadun darsahu. Min dhalika nara anna kullan min hadainil harfain idha dakhala 'alal mudhari'i jazama akhira. Dari itu nara, kita melihat bahwasanya anna kullan min hadainil harfain, bahwasanya tiap dari kedua huruf ini idha dakhala 'alal mudhari'i jazama akhira, jika masuk ke dalam mudhari', maka akan menjazmkan akhir dari mudhari' tersebut. Oke. Jazm gimana sih maksudnya? Jazm itu? Jazm itu mematikan, menafikan, mematikan huruf terakhirnya tanpa harokat. Coba antum lihat lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lihat lam juga ada yahfaz. Antum akan melihat yahfaz di sini dhotnya itu sukun. Maka itu jazm namanya. Kalau antum masih enggak ngerti, berarti antum perlu mengecek diri. Lam yahfaz Muhammadun darsahu, kemudian lam yanqati', thumma lam yaqbid, lam ta'kul, Kenapa baru oh sekarang, padahal sudah dari tadi kita pelajari? Berarti antum dari tadi tidak memahami. Luar biasa sekali antum ini. La ta'kul, la tukthir, la tusri'. Lihat la, lamnya lihat, ro, ro-nya lihat, ain, la tusri', lihat. Ya kan? Maka itu majazum semua karena ada lam dan ada la. Sekarang kita beralih dan beranjak ke yang ketiga. Syaratnya apa kalau buat dia bisa fi'ilnya itu dimatikan itu? Oh my god, you still don't understand. Lam selain, selain lam dan la. Home, huh? Selain, selain lam dan la. Ada ah, lihat selain. Oh gitu. Atau makan lihatnya. Wa idza ta'ammalta al-amthilata ath-thalathata al-akhirata akhirata wajadta kulla mithalin minha mabdu'an bil harfi in wa mushtamilan 'ala fi'lain mudari'ain majzumain husulul awwal minhumā shartun fi husuli ath-thani fa fath'u an-nawāfidh fi al-mithal al-awwal mithlan shart mathalan shartun fi tajaddudil hawā'i والذي أفاد الشرط وجزم كل من الفعلين هو إن ولذلك تسمى إن حرف شرط وجزم ويسمى الفعل الأول فعل الشرط والفعل الثاني جواب الشرط. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ dan jika engkau merenungi misal-misal yang jumlahnya ketiga dan yang paling terakhir yaitu nomor 7, 8 dan 9 وَجَدْتَ كُلَّ مِثَالٍ مِنْهَا مَبْدُوءًا بِالْحَرْفِئِنْ engkau akan menemukan setiap misal darinya مَبْدُوءًا بِالْحَرْفِئِنْ dimulai dengan huruf in, ya kan? In taqta'na wa fi dhal-hujrati yatajaddad hawa'uha. Ya lihat, diawali dengan in dan itu huruf. Wa mustamilan ala fi'laini mudhari'aini majzumain dan mencakup, mustamil mencakup yaitu mengandung, berkomposisi. Antum duduk, Taufik, Masya Allah. Antum kenapa diri? Wa mustamilan ala fi'laini mudhari'aini majzumain dan terkomposisikan dengan dua fi'il mudhari' majzum, ya kan? Seperti in taftah, taftah pertama. Kemudian ya tajaddad. Yang kelapan juga tadris tamro. Yusafir, tusafir. Bisa juga bilang in taftah misalnya jika kamu bukanya apa misalnya tamut. In taftah tamut. Itu bisa. Uangnya dihapus. Kenapa antum menutup itu? Enggak apa-apa. Nikmati bro, nikmati. Enggak. In tajlis tamrot misalnya. Jika kamu duduk, loro. Iya, jika kamu duduk, dua. Lara. Loro. Loro. Lara. Lara hatiku. Kemudian حصول الأول منهما شرط في حصول الثاني. حصول yang pertama, terjadi yang pertama dari keduanya itu adalah syarat terhadap terjadinya kedua. Paham enggak? Paham pikir kan? Jadi, wahai Taufik, wahai terjadinya Ali. Yang pertama itu karena syarat itu jadi duanya di nah, maksudnya. Bukan. Kenapa begitu? Bukan, gimana kalau antum pulang aja? Enggak, bukan gitu, bukan gitu. Husulul awwali minhuma syartun fi husulil tsani. Syarat untuk yang kedua. Nah, terjadinya yang pertama jika. Ya, jika kan terjadi kalau misal jika terjadi gitu. Kalau terjadi yang pertama dari keduanya itu, terjadi yang pertama dari kedua fi'il mudhari yang majzum itu, itu adalah syarat terjadinya yang kedua. Dari terjadinya yang kedua. Kalau misal pertama enggak jadi gimana? Syarat enggak terjadi gimana? Masyrut yang terjadi enggak bisa. Jadi kalau misalnya taftah belum terjadi, maka ya tajaddad tidak akan terjadi. Jadi taftah itu menjadi fi'il syarat majzum. Ya. Itu yang tadi kita harapkan. Kemudian kalau misalnya ya tajaddad adalah jawabu syarat majzum. Jawab majzum. Syarat majzum. Kayak kol-kolah majzum. Ya orang Arab jadi kayak gitu ya, Mam. Husul gitu. majzum, ya kan? Anda pernah dengar itu? Ya, alhamdulillah. Enggak pernah. Kalau ini bi apa? Kalau jawabu syarat majzum bi fi'il yang awal ini ya. Iya, majzum karena jawabu syarat enggak usah pak, enggak usah babi bu itu enggak usah. Majzum. Kemudian fathul nawafidhi fil misalil awwal masalan syartun fi tajaddudil hawa. Maka maka pembukaan nawafid jama'nya nafidha yaitu jendela-jendela. Pembukaan jendela-jendela dalam misal yang pertama yaitu misal ke-7. Masalan contohnya adalah syarat terhadap terperbaharuinya terperbaharuinya angin udara. Walladhi afada syarta wa jazama kullam minal fi'laini, dan yang memberikan faedah syarat dan jazama, yang menjazamkan setiap dari dua fi'il tersebut, huwa in, itu adalah in, ya kan? In, ya karena in, adanya in. Walidhalika, dan karena itulah tusamma dinamakan in sebagai harf syartin wa jazmin. Jadi in harf syartin wa jazmin mabniyun ala sukun. Wa yusamma al-fi'lul awwalu fi'la syarti, dan dinamakan fi'il yang pertama sebagai fi'il syarat. Maka yang dia berminin taftah fi'il syarti mabniyun ala majzumun bi'in. Wal fi'lu thani jawab syarti, dan dinamakan fi'il yang kedua sebagai jawaban terhadap syarat. Mafhum? Paham? Ya Saputra Nufiansyah? Handoko Saputra, Handoko Putra. Mikir Handoko Saputra Nufiansyah. Kalau materi ini mana mas? Kalau materi yang jawab sama fiilnya, paham. Tapi yang enggak antum paham ya apa? Yang mabdiun, terus yang istilah yang sebelumnya itu. Oh itu. Di profesi itu nanti itu. Ada waktunya, so novians ya, ada waktunya. Besok ya. Ada waktunya. Senin. Kalau ina juga sama kan ya? Beda, ina itu beda. Tapi artinya jika juga syarat juga bukan kayak ina. Enggak. Ina itu taukid, menunjukkan penguatan, bukan syarat. Begitu. Kapan antum pulang ke rumah? Iya, nanti bu, nanti kesana kan, rawang bu, iya. Bantuin apa? Bantuin kita. Iya. Nah, antum ke rawang bu? Insyaallah. Insyaallah. Amin siapa coba? Naik kereta. Naik kereta terus gimana caranya? Mending kayak tahu aja jalannya. Bonceng lah, sama teman-teman. Barengan nih ntar. Ah, naik sepeda, naik sepeda. Oh, antum juga naik kereta? Naik angkot dong biasanya. Jadi nanti yang naik sepeda, yang naik sepeda. All right. Sepeda siapa ini? Naik angkot. Antum naik sepeda. Kalau naik sepeda. Kalau antum bonceng aja sama ini. Tapi Fikri Handoko Saputra Mafia. Tiga ya. Iya menjamak. Ya sekarang kita ke kaidah. Sekarang kita ke kaidah. Coba dibaca yujzamul fi'lul mudhari'u. Yujzamul fi'lul mudhari'u. Terus apa? Idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyah wa hiya lam wala annahiyah wa in. Itu aja dulu ya, enggak usah yang lain-lain, enggak usah macam-macam dulu. Lam wala annahiyah tajzimani, maksudnya contohnya huruf-hurufnya itu aja dulu, enggak usah yang lain. Lam wala annahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahida, wal harful awwalu yanfi husul al fi'li fil madi wa thani yanha an amalil fi'li. In tajzimu in tajzimu fi'alaini wa tufidu anna husul al fi'li al awwali syartun fi husul al fi'li thani. Yang ke-14. Kaidah ke-14, yujzamul fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari' itu dijazmkan Idza sabaqahu harfun jazimun. Jika dia telah mendahulunya siapa? Harfun jazimun. Jadi fi'il mudhari itu menjadi majzum jika didahulukan oleh harfun jazim. Siapakah mereka? Kal hurufil atiyah, seperti huruf-huruf berikut. Jadi enggak semuanya. Ini belum semuanya. Baru tiga aja dikasih contoh. Wa hiya lam wa lan nahiya wa in wa in. Dia adalah lam la, tapi la ini nahiyah, bukan la nafiyah. Bukan la nafiyah ya. Nah, misalnya fahum la illa yarji'un itu la lam apa itu? La apa? La nafiyah itu bukan nahiyah. Wa in dan juga in. Oke. Okay. Bukan inna. In, oke? Okay? Yeah, jangan disamain. Yeah. In, bukan inna, beda itu. Kalau inna setelahnya enggak boleh fi'il. Inna setelahnya isim. Oh iya. Enggak ada oh iya. Setelahnya isim pokoknya, oke? Okay? Iya, yeah, oke. Okay. Iya. Enggak ada iya. Enggak ada oke. Okay. Kemudian yang ke-15. Oke, okay, antum hafal Iman? Sudah yeah. Hafal kaidahnya? Yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun. Kal haru kal ahrufi kal hurufil atiyati wa hiya lam wa lam nahiya wa in. Apa bedanya lam nahiya la nah an nahiya sama la an nafiya secara itunya? La an nafiya itu menafikan, la an nahiya itu melarang, beda enggak? Atiyati wa hiya dalam kalimat itu tidak menjazmkan lam nafiya. Oh itu dari segi makna itu, dari segi makna la an-nafiyah menafikan perbuatan atau isim. Kalau la nahiyah melarang. Nah, la an-nafiyah itu bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Kalau la an-nahiyah itu hanya untuk fi'il. Tapi bisa juga la an-nafiyah tapi ternyata mafhumnya adalah nafi nahiyah, boleh bisa. Bisa kan? Bisa. Kenapa dia mati? Kenapa dia diam? Kok malah mati? Ya. Jadi itu bedanya. Kemudian di antara perbedaan lain apa? La nafiyah itu tidak mengamalkan sesuatu. Maksudnya tidak berubah. La yarji'un, enggak ada perubahan la yarji'u gitu, enggak ada. Tapi tetap la yarji'un, tetap ada keaslian fi'ilnya. Tapi kalau misalnya fi'il, kalau misalnya la anahiyah itu mengubah fi'il mudhari' menjadi majzum. Bisa lawatan kalau. Nah, terus apa lagi yang ditantum tanyakan tadi? Udah ada? Sekarang lam wa la anahiyata tajzimani fi'lan mudhari'an wahidah. Lam dan juga la an-nahiyah itu menjazmkan fi'il satu fi'il mudhari' saja. Wal harful awwalu dan huruf yang pertama yanfi husul al fi'li fil madhi. Dan huruf yang pertama yaitu lam menafikan terjadinya fi'il di masa lampau. Wa tsaniyan ha'an amalil fi'li. Dan yang kedua yaitu la an-nahiyah itu adalah melarang dari atau terhadap atau melarang akan amalan fi'il, amalan perbuatan. La ta'kul, jangan makan. Ini melarang perbuatan makan. Wa in, yang ke-16, in tajzimu fi'laini wa tufidu anna husulan fi'lil awwali syartun fi husulil fi'li tsani. Adapun yang in itu menjazmkan dua fi'il, ya kan, bukan cuma satu. Wahai Fikri Handoko Saputra, wa tufidu anna husulal fi'lil awwali, dan memberikan faedah bahwasanya terjadinya fi'il pertama sebagai syarat terhadap terjadinya fi'il yang kedua. Bukankah antum mengerti sekarang? Saputra Nafriansyah, mengerti? Apa bedanya Saputra Nafriansyah dengan Inul Istiqomah? kadang-kadang ini kadang-kadang beda banget. Bukan dari segi wajah tentu beda, tapi spiritnya mungkin kayaknya sama. Enggak beda. Kalau misalnya imam itu apa lumayan ada sisi lawakannya, ada portion of fitri lagi fitri sana. Fikri ini Novi. Puput. Oke. Paham di sini? Kalau udah paham ya sudah, kita alhamdulillah. Mas tamrinnya? Enggak bisa, enggak boleh nanya. Ah, tamrin. Ya? Tamrinnya? Tamrin? Enggak, kita enggak ada tamrin. Antum tamrin, antum kerjaan sendiri di rumah. Atau nanti antum tunggu Nahul Wadi yang Selasa dan Rabu. Dengan ini, kalau Nahul Wadi Selasa dan Rabu itu tamrinnya juga digarap atau mendengarkan. Berarti di sini kesulitan apa aja? Di sini kita teori aja, kita teori lebih ke teori. Kan ya Arabnya Arabnya biasa. Teorinya aja, nanti teori. Nanti yang terpapar. Masalah ke 16 itu in tajizin, bukan in tajizin. Misalnya, karena in di sini dia sebagai apa? Gini, in sekarang. Tidak akan antum mengetahui itu. Ini di sini sebagai file, kenapa inta jazimu bukan inta jazim itu? Karena ini sebagai file, bukan file, bukan file sebagai mutada. Ya, ini anggap sebagai file. Ini adalah gitu. In menjazamkan. Jadi in di sini enggak ada malam. Ini sebagai in dalam kata kurung tuh in gitu. Maksudnya kalimat tu inta jazimu gitu. Oh, menjazamkan. Jadi kalimat. Nah, ini fa'ilnya kan tajzim, bukan ya jazim. In. Nah, kalimat in, ya kalimat kan untuk muannas. Kalimat in yaitu kata in, huruf sebenarnya huruf sih. Cuman enggak ini kalimat tetap kata. Bukan, iya. Huruf in atau kata in, kalimat in menjazamkan dua fi'il dan memberi faedah tufidu ya kan. Pembagian wawu sama apa? Belum banget. Enggak ada di sini. Pembagian wawu. Wawu ada wawu yang masih antum jauh banget sih wawu. Wow. Wow. Wow dan Pak. Maksudnya? Pak. Ini itu kan ada Pak apa? Kalau biasanya mengira kan ada ini wawu. Oh, wow. Yang wawu itu. Ada wawu istinafiyah, ada wawu atifah, ada wawu haliyah. Ada waw al-jama', ada waw al-jama'ah, ada waw tadi waw al-jama'ah, ada waw apa lagi? Waw al-qasam ada. Kenapa emang itu? Ya, itu pernah dijelaskan di sini. Itu di nama. Akan dijelaskan suatu saat. Akan dijelaskan. Makanya antum sabar. Ya 2 juta. 2 ribu. Kalau misalnya fa juga ada fa istinafia, ada fa atifa, ada fa apa lagi ya, lupa lagi dan lain-lain. Ada. Antum mau belajar itu? 2 juta. Iya itu seperti yang dia. Ya. Coba belajar tersinggung nanti. Antum pelan-pelan dulu. Ini jazm dulu. Antum mood itu ikonkan benar-benar. Insyaallah ya. Dan juga yang Selasa dan Kamis. Selasa dan Rabu. Oke, kalau gitu. Kita tutup dengan 2 juta kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Antum bawa kitab-kitabnya sekarang ya daripada bawa kitab-kitab.